بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita masuk kepada tafsir surat Qaf. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, Qaf wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang mulia. Bal ajibu, mereka menolak Al-Qur'an itu. Bahkan ajibu, mereka terheran-heran. Anja'ahum, datang kepada mereka mundir, pemberi peringatan dari diri-diri mereka. Faqala al-kafirun, orang-orang kafir terhadap kedatangan pemberi peringatan itu dari kalangan mereka, hadza syai'un ajib, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Apa yang dibawa, tentang apa? A'idha mitna wa kunna turaba, dan apabila kita telah mati, wa kunna turaba, dan kita telah menjadi tanah, apakah kita akan dikembalikan? Dhalika raj'un ba'id, hal itu adalah pengembalian yang tidak mungkin, kata mereka. A'idha mitna wa kunna turaban, dhalika raj'un ba'ida, apabila kita telah mati, kemudian menjadi tanah, lalu dikembalikan, itu adalah bentuk pengembalian yang tidak mungkin, sangat jauh. Qad alimna, kata Allah Azza wa Jalla, sungguh kami telah mengetahui, ma tangkusul ardu minhum, apa yang telah dimakan oleh bumi, jasad-jasad mereka, kami maha mengetahui, kata Allah. Wa indana kitabun hafidh, di sisi kami terdapat catatan yang terjaga, terpelihara dengan baik. Bal kadzabu bil haqqi, bahkan mereka mendustakan kebenaran. Lamma ja'ahum, setelah datang kepada mereka. Sungguh, kata Allah Azza wa Jalla, perbuatan mereka mendustakan kebenaran adalah fahum fi amrim marij, mereka berada dalam urusan perkara yang kacau. Marij, yang kacau balau. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yuqsimu ta'ala bil Qur'anil Majid. Allah Azza wa Jalla bersumpah dengan Al-Quran Al-Majid, ay wasi'il ma'ani 'azimuha, luas maknanya dan agung maknanya. kathirul wujuh, kathirul barokat. Banyak sisi-sisi dan barokat. Jazil mubirat. Banyak kebaikan. Wal majdu si'atul awsafi wa azamatuha. Kata-kata al-majdu bil Qur'anil Majid. Al-majdu, kata beliau, sifat-sifat yang luas dan sifat-sifat yang agung. Ini kata al-majdu. Wa ahakku kalamin Yusufu bidhalik hadhal Qur'an. Ucapan yang paling pantas untuk disifati demikian. Wasi'ul ma'ani azimuha. Kathirul wujuh, kathirul barakat. Ucapan yang pantas untuk disifati demikian adalah Al-Quran ini. Al-Quran yang luas maknanya, yang tinggi maknanya, yang banyak barokahnya, yang banyak kebaikan padanya, dialah yang patut untuk disifati seperti ini. Alladhi qad ihtawa ala ulumil awwalina wal akhirin, yaitu Al-Quran yang telah mengandung ilmu-ilmu al-awwalin wal-akhirin, dahulu maupun sekarang. Alladhi hawa minal fasahati akmalaha wa minal alfadhi ajzalaha wa minal ma'ani a'ammaha wa ahsanaha. Al-Quran yang mengandung kefasihan yang sempurna, lafad-lafadnya, wa minal alfad ajzalaha yang sangat banyak, makna-makna yang sangat umum dan yang sangat bagus. Wa hadha mujibun li kamali tibaihi wa sur'atil qiyadihi lahu wa syukrillahi alal minnati bihi. Demikian kandungan Al-Quran, kata beliau, maka ini berkonsekuensi mengikutinya secara sempurna. Li kamali tibaihi, berkonsekuensi untuk mengikutinya secara sempurna. Wa sur'atil inqiyadilah, dan cepat untuk tunduk dan patuh kepada Al-Quran. Yang ketiga, berkonsekuensi berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas al-minnati bih, atas nikmat Allah Azza wa Jalla dengan Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Jadi subhanallah, kalau kita benar-benar telah ya memahami, tidaklah tafsirnya sebagaimana As-Sa'di, tetapi kita memahami kata per kata di dalam Al-Quran, akan menambah kelezatan di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita menghafalnya, atau menemukan di mana saja terdapat tulisan Al-Quran, kita bisa barakallahu fikum menerjemahkannya rahimani wa rahimakumullah. Maka di saat atau kita kurang memahami maknanya saja, mendapatkan kelezatan di dalam membaca Al-Quran, bagaimana lagi kalau kita mengetahui maknanya. Barakallahu fikum, tentu akan lebih merasakan kelezatan rahimani wa rahimakumullah. Ini kandungan Al-Quran yang berkonsekuensi agar kita sempurna mengikutinya. Satu. Kedua, cepat tunduk dan patuh kepadanya. Ketiga, berterima kasih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat ini, yaitu nikmat Al-Quran. Walakin na aktsarun nas la yuqaddiru ni'amallahi qadraha. Namun kebanyakan manusia tidak memuliakan, la yuqaddir, tidak memuliakan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar pemuliaan. La yuqaddiru ni'amallah qadraha. Walihada qala ta'ala, berdasarkan inilah Allah berfirman, bal ajibu, semestinya mereka menerima, tetapi malah mereka heran. Bal ajibu ay al mukadzibuna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terheran, mereka-mereka yang mendustakan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka terheran. An ja'ahum mundhirun minhum, dengan kedatangan pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Ai yundhiruhum ma yadhurruhum wa ya'muruhum bima yanfa'uhum, pemberi peringatan yang mengingatkan dari perkara yang memudaratkan mereka dan memerintahkan mereka terhadap apa yang bermanfaat buat mereka. Wa huwa min jinsihim, utusan tersebut, pemberi peringatan itu adalah dari jenis mereka. Satu, yumkinuhumut talaqi anhu, karena dari jenis mereka, mereka bisa menuntut ilmu dari mereka, duduk belajar. Yumkinuhumut talaqi anhu, satu. Kedua, wa ma'rifatu ahwalihi wa sidqih, dengan utusan dari jenis mereka, dari kalangan mereka, di samping mungkin mereka bisa belajar ilmu atau mengambilnya, kedua, dengan diutusnya pemberi peringatan dari kalangan mereka, mereka kenali kondisinya, kejujurannya, barakallahu fikum. Tapi kan ya aneh-aneh permintaannya orang-orang musyrikin, barakallahu fikum. Ya, tidak ada apa yang lebih baik dari dirimu Muhammad yang dipilih oleh Allah. Padahal mereka tahu sendiri sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Orang-orang Yahudi dan Nasara sudah tahu sifat yang tertera di dalam Taurat dan Injil mereka, sudah disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla tentang sifat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Itu pemberitahuan dari Allah. Orang-orang Arab, yaitu orang-orang Arab, mengerti Muhammad Nabi kita alaihi salatu wassalam, bagaimana perilakunya, bagaimana akhlaknya, bagaimana perangainya, ngerti betul, barakallahu fikum. Ya, tapi ketika Rasul alaihi salatu wassalam membawa sesuatu yang berbeda dengan ajaran yang telah mereka anut, mereka tentang habis-habisan. Bahkan mereka mengucapkan kalimat yang menyayat hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ada orang yang lebih baik dari dirimu, atau kenapa tidak diutus orang itu dari negeri itu? Subhanallah. Sampai Allah Azza wa Jalla menjawab, menjelaskan, kalau sekiranya malaikat yang menduduki dunia ini, maka kami juga akan mengutus malaikat menjadi rasul, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fata'ajjabu min amrin la yambagi lahum ta'ajjubu minhu. Mereka heran dari perkara yang tidak patut bagi mereka untuk terheran darinya. Bal yata'ajjabu min akli man ta'ajjaba minhu. Bahkan keterheranan dari akal orang yang heran terhadap dirinya. Ya, terhadap perlakuannya heran, barakallahu fikum, karena berada di dalam kekufuran dan kesyirikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itu yang diherankan. Jadi orang heran, Nabi kita heran terhadap bagaimana rusaknya akal mereka barakallahu fikum yang mengukir atau yang memahat batu lalu mereka sembah. Ya, mereka sembah sendiri padahal mereka sendiri yang mengukir. Nah, keterheranan Nabi alaihi salatu wasalam atas perbuatan mereka ini mengundang keterheranan mereka juga barakallahu fikum. Faqala al-kafirun ay alladhi hamalahum kufruhum wa takdhibuhum la naqsa bidzakaihim wa araihim. Kata beliau, lalu mereka orang-orang kafir berkata, ay, yang membawa, menggiring mereka berucap demikian, bukan karena ndak berakalnya mereka, ndak cerdas, ndak punya arak pikiran, bukan. Tetapi yang membawa mereka berucap demikian, kekufuran mereka dan pendustaan mereka. La naqsa bidzakaihim wa araihim. Bukan ucapan ini keluar karena mereka kurang cerdas, karena mereka kurang berakal, bukan. Tetapi yang menggiring mereka untuk berucap hadza syai'un ajib. Ini adalah sesuatu yang mengherankan karena kekufuran mereka dan pendustaan mereka. Kata beliau, ai hadza syai'un ajib mustaghribun. Mereka merasa aneh, merasa heran datangnya utusan yang memberi peringatan buat mereka dari kalangan mereka. Ini aneh, kata mereka. Wa hum fi hadzal istighrabi baina amrayn. Dalam keterheranan ini mereka berada di antara dua perkara. Pertama, kata beliau, imma sadiqun fi istighrabihim wa ta'ajjubihim. Pertama, mungkin mereka jujur, benar mereka terheran, mereka ta'ajjub terhadap apa yang dibawa, benar jujur-jujur, benar-benar ta'ajjub, benar-benar terheran. Fahadza yadullu ala ghayati jahlihim wa dha'fi uqulihim. Keterheranan mereka ini menunjukkan atas kebodohan mereka yang sangat dan kelemahan akal mereka. Bimanzilatil majnun alladhi yastaghribu kalamal aqil. Kedudukannya seperti orang gila. Orang gila kan kalau melihat orang yang berakal ya heran-heran. Orang yang berakal berbicara, orang gila ini terheran-heran dia. Padahal kalau dia berbicara, wah timur, pokoknya ke sana kemari karena ndak punya akal ya. Ketika dia melihat orang yang berakal berbicara, si gila ini yastaghrib. Ya heran. Wa manzilatil jabban. Contoh yang lain. Kedudukan orang pengecut. Alladhi yata'ajabu min liqa'il farisi li fursan. Kedudukannya seperti orang pengecut yang heran bertemu satu penunggang kuda dengan dua penunggang kuda. Perang maksudnya. Terheran bawaannya. Ya. Kalau satu ya mungkin. Tapi kok ini satu penunggang kuda harus melawan dua penunggang kuda. Orang pengecut ya heran-heran aja. Barakallahu fikum. Berikutnya. Wa bimanzilatil bakhil alladhi yastaghribu sakha'a ahlis sakha'i. Kedudukannya. Keterheranan mereka ini seperti kedudukan orang bakhil yang heran sekali terhadap kedermawanan orang yang dermawan. Ya, kalau orang bakhil dia heran melihat orang-orang yang dermawan, barakallahu fikum, lu kok hartanya ya diberikan ke sana, diberikan ke sini, baru dibagi ke sana, dibagi ke sini. Ini yang pertama. Kalau mereka jujur dalam keterheranan mereka, dalam kondisi mereka tahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifatnya, kondisinya, kejujurannya, ketika diutus muncul keterheranannya, barakallahu fikum, maka ini sama dengan orang gila terheran sama ucapan orang yang berakal, pembicaraan orang yang berakal, atau orang pengecut heran terhadap seorang penunggang kuda berhadapan dengan dua penunggang kuda, atau orang bakhil heran terhadap kedermawanan orang yang dermawan. Barakallahu fikum. Ini permisalan bahwa mereka ini merasa heran memang benar-benar bodoh. Puncak kebodohan mereka dan kelemahan akal mereka. Barakallahu fikum. Fa ayyu dararin yalhaqu man ta'ajjaba min hadhihi halihi min hadhihi man fa ayyu dararin yalhaqu min ta'ajjubi man hadhihi haluhu. Lalu mudarat apa yang akan didapatkan terhadap orang yang heran kondisinya seperti ini? Apa kira-kira doror yang akan dibawa, yang akan bisa diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Mara bahayanya, barakallahu fikum. Wahal ta'ajjubuhu illa dalilun ala ziyadati jahlihi wa zulmihi. Tiadalah keterheranannya itu kecuali sebagai bukti bertambah bodohnya dan bertambah zalimnya. Barakallahu fikum. Ini kemungkinan yang pertama. Mereka jujur dalam istighrab, merasa asing anehnya tersebut. Wa imma ayyakunu muta'ajibin ala wajhin ya'lamuna khata'ahum fih fahadha min a'zamil zulmi wa ashna'ihi. Kemungkinan yang kedua, mereka terheran karena mereka mengetahui kalau mereka itu salah. Ya, mereka tahu kalau diri mereka itu salah, kemudian heran. Herannya terhadap utusan yang datang itu kan menentang. Ini aneh ini, ditentang. Maka keterheranan yang membuahkan penentangan ini sesungguhnya termasuk dari kezaliman yang paling besar. Wa asna'ihi dan kezaliman yang paling keji dan kotor. Ya, tahu mereka Rasul yang diutus ini adalah benar, jujur, tahu kondisinya. Kedua, tahu kalau mereka ini salah. Ketika datang utusan ini, muncul keterheranannya. Keterheranan yang menyebabkan dia menolak utusan tersebut. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar dan yang paling kotor, yang paling keji. Barakallahu fikum. Subhanallah. Thumma dzakara wajha ta'ajjubihim. Kemudian Allah menyebutkan sisi herannya mereka. Faqal. A'idha mitna wa kunna turaban. Apabila kami telah mati, lalu kami telah menjadi tanah, kami dikembalikan. Hadza dzalika raj'un ba'id. Ini adalah pengembalian yang tidak mungkin. Kami sudah mati, kami sudah jadi tanah, kok malah mau dikembalikan? Ini yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalian kelak akan dibangkitkan, akan dikembalikan, kalian akan dibalas, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, membuat mereka terheran. Kok kita sudah mati, sudah jadi tanah, kok malah mau dikembalikan? Ini adalah pengembalian yang tidak mungkin. Fakasu. Mereka mengiaskan. Mereka mengukur. Kudrata man huwa ala kulli syai'in qadir. Al-kamili min kulli wajhin. Bikudratil abdil faqiril ajiz. Min jami'il wujuh. Mereka mengukur, mereka menimbang, mereka mengkiaskan kemampuan zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang sempurna dari semua sisi dikiaskan dengan kemampuan hamba yang fakir, yang lemah. Ini pekerjaan mereka. Mereka melakukan kias batil. Ya, pengkiasan yang batil, yaitu mengukur, membandingkan kekuatan Allah, kemampuan Allah dengan kemampuan hamba yang fakir, yang lemah. Min jami'il wujuh, lemah dari semua sisi. Wa qasu al-jahil alladhi la ilma lahu biman huwa bikulli syai'in alim. Mereka mengkiaskan, mereka membandingkan orang bodoh, maksudnya manusia ini, yang tidak punya ilmu sedikit pun, dengan zat yang segala sesuatu dia ketahui, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, qad 'alimna ma tankusul ardu minhum, kata Allah menjawab mereka, kami maha mengetahui apa yang sudah dimakan, ya dimakan oleh tanah dari jasad-jasad mereka, ai min ajsadihim mudda maqamihim fil barzakh wa qad uhsiya fi kitabihi. Kata beliau, sungguh Allah, kami telah mengetahui bumi yang telah memakan jasad-jasad mereka itu selama mereka tinggal di alam barzah, dan sudah tertera di dalam kitabnya, di lauhil mahfud. Wa indana kitabun hafidh, ay mahfudhun an at-taghyir wa at-tabdil bi kulli ma yajri 'alayhim fi hayatihim aw mamatihim. Sesungguhnya di sisi kamilah catatan tersebut terpelihara, kata Allah Azza wa Jalla, terpelihara dari perubahan, terpelihara dari penukaran terhadap segala yang terjadi atas mereka di kehidupan mereka atau setelah matinya mereka, semuanya ada di dalam catatan. Wa hadzal istidlalu bi kamali si'ati ilmihi allati la yuhitu biha illa huwa ala qudratihi ala ihya'il mauta. Ini menunjukkan atas kesempurnaan, keluasan ilmunya Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang akan mampu dan sanggup mencakupi semuanya kecuali zat yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan dari kematian, ihya'il mauta, yaitu menghidupkan yang sudah mati. Allahu Akbar. Jadi semuanya berada dalam catatan yang terpelihara dengan baik. Barakallahu fikum. Sampai kemudian catatan itu menentukan penduduk surga masuk ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Penduduk neraka masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب